hatiku keras bagai batu. Hitam dan sulit tertembus oleh hidayahmu. Hati yang seperti batu sulit untuk bisa bahagia. Selalu saja bergemuruh iri dengki nafsu dan dunia. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi. Basuh dengan zikir penuh abdi. Persembahkan segalanya pada Ilahi. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi. Bakar semua keji sampai jadi abu. Biar semua luruh dan menjadi putih. Ya Allah, jangan jadikan hatiku keras bagai batu. Hitam dan sulit tertembus oleh hidayahmu. Hati yang seperti batu sulit untuk bisa bahagia. Selalu saja bergemuruh iri dengki nafsu dan dunia. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi. Basuh dengan zikir penuh abdi. Persembahkan segalanya pada Ilahi. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi. Bakar semua keji sampai jadi abu. Biar semua luruh dan menjadi di sini aja.